Bagaimana hukum bisnis jual beli tokek? Ya. Jual beli tokek diharamkan oleh para ulama, ya, terutama ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Ya. Mereka sepakat pengharaman jual beli tokek. Ya. Kenapa? Karena tokek termasuk binatang yang haram dimakan. Kenapa haram dimakan? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek. Ya. Karena dia sebangsa cecak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ada beberapa hadis di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cecak ini, ya, membunuh cecak dan sebangsanya termasuk tokek. Iya. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah idza harrama 'ala qaumin akla syai'in, harrama 'alaihim thamanahu." Ya, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan mereka untuk memakan hasil penjualan dari sesuatu tersebut, ya. Seperti Allah mengharamkan babi, tidak boleh kita menjual babi kemudian kita makan hasilnya. Ini juga diharamkan. Taib. Demikian pula diharamkannya makan tokek, tidak boleh memakan hasil penjualannya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang itu berobat dengan yang haram, ya. Sebab biasanya mereka jual beli tokek ini digunakan sebagai obat. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang berobat dari cara yang haram. Taib.